Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab pilihan, dari kitab hadis-hadis pilihan, dari kitab Riyadhus Shalihin, bab karohati tafdilil walidi ba'du auladihi ala ba'din fil hibbah, bab dibencinya orang tua mengutamakan sebagian anaknya yang lain, sebagian anak dari anak-anaknya yang lain dalam hal pemberian. Nah, bab dibencinya seorang tua atau orang tua mengutamakan sebagian anak dari anaknya yang lain dalam hal pemberian. Hal ini penting untuk disampaikan, mengingat kita semua sebagai orang tua yang memiliki anak, yang memiliki tanggung jawab, sehingga harus bagi kita untuk bersikap adil terhadap mereka. Karena ketahuilah bahwa keadilan itu wajib ditegakkan kepada siapapun. Sebaliknya pun kezaliman adalah hal yang dilarang meskipun kepada anak sendiri. Maka dalam masalah ini syariat mengarahkan dan membimbing kita untuk berlaku adil dan tidak berlaku zalim terhadap anak-anak yang kita miliki. Dalam hal salah satunya adalah hibah, pemberian ataupun hadiah. Disebutkan dari sahabat Nu'man bin Bishr radhiyallahu anhuma, an abahu atabihi Rasulullah, bahwa ayahnya Nu'man, berarti ayahnya Nu'man siapa? Bishr, mendatangkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membawa dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Bishr berkata, inni nahaltu bani hadza gulaman kana li, sungguh aku telah memberikan pemberian kepada anakku ini. Siapa anak yang dimaksud? Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya. Ya. Rasul tabayyun. Aqullu waladika nahaltahu mithla hadza? Apakah semua anakmu dikasih pemberian sebagaimana engkau memberikan kepada anakmu yang ini? Faqala, la, enggak. Hanya ini saja, hanya Nu'man yang dikasih hadiah. Yang dikasih pemberian. Faqala Rasulullah, maka Rasul berkata, fa'arji'hu, kembalikan. Hadis rawahu Bukhari dan juga Muslim. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Bashir." Yang pertama, Bishr, ini Bashir. "Alaka waladun siwa hadza?" Dalam riwayat yang lain, "Apakah kamu mempunyai anak selain ini?" Qala, "Na'am, ya, saya punya anak selain yang satu ini." "Akullahum wahabtalahu mithla hadza?" Apakah semuanya anak-anakmu tadi diberikan hadiah, pemberian seperti yang kau berikan kepada yang ini? Qala, "La, tidak." Qala, "Fala tushhidni." Jangan kamu persaksikan kepadaku. "Fa inni la ashhadu ala jur." Karena sesungguhnya aku tidak bersaksi di atas kedzaliman. Aku tidak bersaksi di atas kejahatan. Naam. Barakallahu fikum. Ini juga dalam hadis Bukhari Muslim. Wa fi riwayah ashhid ala hadza ghairi. Persaksikanlah hal ini kepada yang lain. Ini Rasul berlepas. Nanti akan saya sampaikan hadis secara utuhnya. Intinya, ashhid ala hadza ghairi. Ketika Bishr datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Rasul sebagai saksi dia telah memberi kepada sang anak, maka Rasul berlepas. Ashhid ala hadza ghairi. Persaksikan yang lain saja selain aku. Beliau enggak mau untuk menjadi saksi atas pemberian yang dilakukan oleh Bishr kepada salah satu anaknya tanpa memberikan kepada anak yang lain. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, "Ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa?" Bukankah kamu ingin semua anakmu juga berbakti kepadamu dengan hal yang sama? Pasti kita sebagai orang tua pengen semua anak pertama sampai anak kedua, ketiga, keempat, lima berbakti kepada kita sama. Ya, ingin kita sebagai orang tua diberikan bakti dari mereka. Qala, bala, tentu ya Rasulullah, saya pengen mereka semua berbaktinya sama kepadaku. Qala, fala idan, tapi tidak akan mungkin. Muttafaqun alaih. Kenapa tidak mungkin? Karena tentu ketika ketidakadilan itu terjadi, kedzaliman itu terjadi, maka akan ada di hati orang yang tidak diberikan akan merasa terzalimi hingga kemudian tidak akan memberikan kebaikannya. Itu punya anak lima, yang dikasih yang satu, di depan yang lain. Kasih hadiah, anak pertama terus, atau anak yang bungsu terus. Yang lain gak dikasih. Kira-kira bagaimana perasaan anak yang lain? Pasti dengan sebab ketidakadilan tadi, sang anak pun tidak akan memberikan baktinya dengan sungguh-sungguh kepada sang ayah. Kenapa? Oh, ayah gak adil sama saya. Selalu yang dikasih si bungsu. Sementara saya tidak pernah dikasih. Saya hanya dikasih yang sudah rusak-rusaknya saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi barakallahu fikum dalam hal warisan dengan hibah itu berbeda. Kalau dalam hal warisan ada ukurannya. Bagi laki-laki satu, lidzakar mithlu hadzil unsayain, ya, bagi perempuan setengahnya. Jadi kalau misalnya seorang ayah meninggalkan harta warisan 15 juta misalnya. Berarti untuk laki-lakinya 10 juta, untuk perempuan 5 juta. Setengah dari hak laki-laki. Qala, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Sebelum saya lanjutkan kepada syarah hadis yang terlewat. Dalam riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Bishr, "Afa'ata hadza biwaladika kullihim?" Apakah kamu melakukan hal ini, memberikan hadiah ini kepada seluruh anakmu? Qala, la, tidak. Qala, maka Rasul berkata, "Ittaqullah." Bertakwalah kepada Allah. Takwa, ketika dikatakan kata takwa, berarti hal tersebut termasuk adalah kemaksiatan. Ada orang misalnya berdusta, ada seseorang misalnya mencela. Kita berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu menunjukkan hal yang dikatakan tadi adalah perbuatan dosa ataupun maksiat. Maka demikian juga ketika seorang ayah tidak adil terhadap anak-anaknya, itu pun termasuk kezaliman dan kemak kemaksiatan. Tujuannya nyenengin anak, tujuannya membahagiakan anak, tapi ternyata justru itu adalah kemaksiatan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum, dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Nah, faraddatilka shadaqah, maka dikembalikan shadaqahnya, enggak jadi dikasih. Nah, ini penting, terkadang orang tua tidak berlaku adil kepada anaknya. Entah karena anak yang selalu diberi itu karena berbakti, baik sama dia, ya, selalu nurut dengan apa yang dimaukan oleh orang tuanya, taat, sehingga disayang. Ya, apa-apa dikasih, selalu diutamakan. Nah, atau mungkin karena kasih sayang tersendiri, sehingga selalu anak itu saja yang diberi oleh orang tuanya. Ketahuilah bahwa ini adalah kemaksiatan. Hati-hati, jangan sampai kita terjatuh ke dalam permasalahan tersebut. Qal al-aulad, kata Rasul tadi dikatakan, wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah sesama anak-anak kalian. Qal al-aulad yashmalu dzukura wal inas, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kita punya anak laki, kita punya anak perempuan, harus diperlakukan sama, adilnya. Wal muradu bil utiyah at-tabarru' al mahr, dan yang dimaksud di dalam hibah yang harus adil itu adalah pemberian secara mutlak. Walaisa nafaqah, bukan nafkah. Jadi tanggung jawab orang tua ada yang namanya nafkah. Kalau nafkah tidak mesti adil. Nafkah tidak mesti adil dalam artian bukan dimaknai bukan adil ya, tapi tidak mesti sama. Antum punya anak yang satu kuliah, yang satu SD. Yang kuliah butuh kontrakan, butuh transportasi, biaya kuliahnya tinggi, nggak mungkin jajan dikasih 2.000. Nah, sementara anak SD tinggalnya di rumah, makanya di rumah, sekolahnya dekat, jajannya kecil. Maka justru nggak adil kalau anak pertama yang kuliah dikasihnya 1.500.000 sebulan, anak SD setiap bulan 1.500.000. Ini justru nggak adil. Yang adil itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini dalam hal nafkah. Kira-kira anak SD berapa jajan sehari? Paling maksimal di sekolah kita berapa mana, Bu? Hah? 3.000. 3.000 katanya. Anak TK, anak SD di kita 3.000. Nah, barakallahu fikum. Sementara anak yang kuliah enggak mungkin kasih 3.000. Mogok kuliah, enggak mau berangkat ya nanti. Enggak cukup buat ongkos gojeknya. Nah, maka enggak adil kalau disamakan. Ya. Sama halnya dengan ketika seseorang punya dua istri. Istri pertama anaknya 5, istri kedua belum punya anak. Justru enggak adil kalau disamaratakan jatah tiap bulannya sama-sama dikasih 2,5-2,5. Enggak adil. Tentu yang kebutuhannya lebih besar, itu lebih besar pemberiannya. Dan itu bentuk keadilan. Bukan adil maknanya harus sama dalam hal nominal. Baik. Maka dalam hal nafkah, ya, itu tidak mesti harus sama bilangannya, ukurannya. Tetapi keadilan dalam hal nafkah adalah menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Adapun dalam hal pemberian, misalnya anak-anak sudah pada dewasa, yang satu dikasih rumah, maka anak kedua, ketiga, dan seterusnya pun harus dikasih rumah. Tidak boleh, ini karena anak yang pertama ini ngurusin saya, jadi rumah ini buat anak saya. Tidak memberikan yang lain. Ini justru kedzaliman. Bukan pahala yang didapat, justru dosa. Karena berbuat zalim kepada anak-anaknya yang lain. Dan itu menjadi sebab permusuhan di antara anak-anak. Terkadang yang terjadi permusuhan, pertikaian di antara anak-anak adalah sikap orang tua yang mengutamakan sebagian yang lain dari yang lainnya. Muncul kecemburuan, muncul iri dengki, ya. Akhirnya ketika orang tuanya meninggal, rebutan harta. Nah, gara-gara rebutan harta, akhirnya saling musuhan. Bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah gara-gara rebutan harta. Siapa penyebabnya? Orang tua yang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Maka sebelum itu terjadi pada diri kita, hendaknya kita sebagai orang tua bersikap dan berlaku adil, meskipun kepada anak-anak kita. Apalagi kepada orang lain. Nah, dalam hal hadiah kepada anak saja harus adil. Nah, barakallahu, jelas ya, dalam hal nafkah, sesuaikan dengan kebutuhan. Adapun dalam hal pemberian, harus adil. Nah, para ulama berselisih. Apakah dalam hibah ini juga sama dengan warisan? Maknanya satu laki untuk perempuan setengahnya, atau laki satu, perempuan satu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau dalam masalah warisan, laki satu, perempuan dapat jatah setengahnya. Adapun dalam masalah hibah, maka laki dan perempuan sama. Laki satu dapatnya jatahnya, perempuan juga sama, jatahnya satu. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih merojihkan dengan menyamakan seperti warisan. Artinya perempuan setengah dari jatahnya laki-laki. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, ya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa sama laki jatahnya sama dengan perempuan, itu pun pendapatnya kuat. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bagaimana dari kita baca hadis tadi, ketika terjadi kedzaliman atau kepincangan seperti tadi, orang tua hanya memberi kepada satu anak tanpa memberi kepada anak yang lain, tadi apa yang dilakukan atau disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebagian yang lain dikasih, sebagian yang lain tidak, apa kata Rasul? Hah? Kembalikan, ya, berarti dikembalikan itu barang, jangan dikasih, nggak jadi dikasih, dikembalikan. Nah, dalam yang hadis yang kedua, wa'dilu, berbuat adil lah, berarti satu dikasih, satu yang lain juga dikasih. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fasara tariqul adl, maka jalan keadilan, fiman terhadap faddala ba'du auladihi, terhadap orang yang mengutamakan sebagian yang lain, adalah dengan menempuh salah satu dari tiga cara. Ini penting. Ya, solusi keadilan bagi yang hendak berlaku adil kepada anak-anaknya. Cara yang pertama, ayarudda ma faddalahu bihi, untuk mengembalikan apa yang sudah dia kasih. Ayarudda ma faddalahu bihi. Seperti tadi, kata Rasulullah, farji'hu, kembalikan. Ya, maka diambil lagi itu pemberian yang sudah diberikan kepada anaknya. Asani, ayu'til akhorin mithlah, memberikan kepada yang lain dengan hal yang sama. Memberikan kepada yang lain, anak-anak yang lain dengan sesuatu yang sama. Saya sudah terlanjur ngasih kepada anak pertama emas 5 gram, misal. Kalau cara yang pertama, ambil, jangan jadi dikasih. Tarik lagi pemberiannya. Ini salah satu solusi. Kalau dia tidak mau mengambil lagi, maka solusi yang kedua, berikan anak yang lainnya pun hal yang sama. Kasih juga emas 5 gram. Seperti yang dikasih kepada anak yang pertama. Solusi yang ketiga, kalau dia tidak mau mengambil apa yang telah dia beri, dia juga tidak mau memberi kepada anak-anaknya yang lain, maka tempuh jalan yang ketiga. Apa? Ayastahillahum bisyarati ayuhalliluhu an qanaatin wa ridho la an khajalin wa haya. Meminta kehalalan kepada anak-anaknya yang lain. Kumpulin, anaknya ada 5. Nah, ini Abi dikasih rezeki sama Allah. Ini ada emas 5 gram. Tapi Abi mau ngasih cuma ke anak yang pertama aja. Kalian, anak yang kedua dan yang kelima, ikhlas enggak? Kata yang lain, ya sudah, enggak apa-apa. Karena anak pertama ini selalu ngurusin bapak, ibu. Gitu ya. Kalau kami orang-orang Jawa, alhamdulillah kami punya kecukupan harta. Nah, dan kami tinggal jauh dari orang tua, jarang bantu. Ya. Beda dengan anak pertama ini, selalu tinggal di rumah, ngurusin orang tua, ya, sehingga memang dia berhak untuk dikasih. Silakan, Mbah, kasih buat dia. Berarti apa? Selesai. Karena yang lainnya apa? Memberikan keikhlasan dalam hal keutamaan pemberian tersebut. Jelas ya? Nah, tapi kalau misalnya anak-anak yang lain yang gak ikhlas, enggak lah, kami juga butuh uang. Abah jangan hanya kasih anak yang pertama. Kami juga butuh. Berarti tidak tercapai jalan yang ketiga. Solusinya apa? Antara barang itu diambil lagi, pemberian itu diambil lagi, atau yang lainnya pun dikasih. Gimana mau ngasih, cuma ada 5 gram. Ya sudah, anaknya 5, segram-segram, selesai. Nah, atau diambil semuanya, nggak dikasih sekalian. Barakallahu fikum, jelas ya? Baik, bisa diulangi jalan yang harus ditempuh ketika terjadi hal tersebut. Yang pertama, mengembalikan apa yang telah diberikan, tarik. Kalau nggak bisa atau nggak mau menempuh jalan yang pertama, jalan yang kedua dengan apa? Dengan memberikan yang lain hal yang serupa. Kalau ternyata jalan kedua tidak mau dia lakukan, maka minta kehalalan dan keikhlasan dari anak-anaknya yang lain. Kalau ternyata salah satu dari anak itu nggak ridho, maka tidak tercapai. Harus ada keridhaan dari semua anak-anaknya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nah. Qala Suma dzakara al-mu'allif hadis An-Nu'man bin Bishr bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian mu'allif, kata Syekh Utsaimin, siapa mu'allifnya? Imam An-Nawawi. Suatu ketika Bishr memberikan kepada Nu'man sebidang tanah atau kebun. Dan ibunya Nu'man atau istrinya Bishr namanya Amroh bintu Rawahah. Ini istrinya Bishr, ibunya Nu'man. Wahia faqihah, dia adalah seorang yang faqihah, orang yang mengetahui ilmu fikih. Ya, beliau tahu ini enggak adil. Subhanallah, ini pentingnya kita cari istri yang solehah. Penting juga kita cari istri yang belajar, yang tahu ilmu. Nah, saya istri saya belum kenalnya ketika belum kenal sunnah. Ya sudah, berarti dibawa ta'lim. Jangan hanya antum sendiri yang ta'lim. Kalau istri mau ta'lim, bawa ke ta'lim. Nah, supaya apa? Supaya sama-sama belajar. Sehingga tercapai saling mengingatkan antara suami dan istri. Ya. Barakallahu fikum. Istrinya faqihah, pandai, cerdas dalam masalah agama. Dia tidak mau terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, sehingga apa kata istrinya? La ardu an tu'tiya ibni hadza duna ikhwanihi hatta tushhidan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ridho engkau suamiku hanya memberi anakku yang ini tanpa memberi kepada anak-anaknya yang lain. Lihat. Subhanallah. Beruntung sekali ketika istrinya memberikan nasihat, mengingatkan ya, sebagai suami atau istri enggak boleh membangkang, enggak boleh berontak ketika diingatkan oleh pasangannya. Harus bersyukur, alhamdulillah masih diingatkan. Ya. Saya tidak ridho engkau hanya memberi kepada anakku yang ini. Duna ikhwanihi, tanpa memberi yang lain. Hatta tushhidan nabi, sampai kamu mempersaksikannya di hadapan nabi. Ya. Yang penting saya enggak ridho. Tapi silakan kamu datang kepada nabi, minta persaksian nabi. Fadzahaba Bishr bin Sa'ad radhiyallahu anhu ila nabi. Yashhaduhu ala dzalik. Pergilah Bishr bin Sa'ad kepada nabi untuk meminta persaksian. Dia telah memberikan sepetak tanah atau kebun kepada Nu'man. Faqala nabi, maka nabi berkata kepadanya, alaka waladun siwa hadza? Apakah kamu punya anak selain ini? Qala na'am, ya punya. Qala akulluhum wa habtalahu mithla hadza? Apakah semuanya kamu beri seperti kamu beri anak ini? Qala la, enggak saya kasih. Qala rud, kembalikan. Rud ma'ataita, kembalikan apa yang telah kamu beri kepada Nu'man. Ya, kembalikan, ambil lagi. Ya, kemudian nabi berkata, asyhid ala hadza ghairi. Silakan pergi cari persaksian selain aku. Bukan maknanya nabi membolehkan, tapi ini bentuk berlepasnya nabi. Pahamlah, kalau misalnya nabi berlepas berarti kalau nabi saja berlepas, apalagi yang lain tentu tidak dibenarkan. Kalau nabi saja yang membenarkan syariat berlepas diri, ya. Hadza tabarru'un minhu, ini bentuk berlepasnya nabi dari apa yang dilakukan Bishr terhadap Nu'man dengan memberikan pemberian tanpa memberikan kepada anaknya yang lain. Nah, walaisa ibahatun lahu ala ayyashhad ala dzalik, bukan maknanya membolehkan untuk kemudian bersaksi kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala huwa tabarru'un minhu, itu bentuk berlepasnya nabi. Qala asyhid ala hadza ghairi, persaksikanlah dalam hal ini kepada selain aku. Fa inni la ashhadu ala jur. Sungguh aku tidak bersaksi atau tidak mau menjadi saksi atas kejahatan atau kezaliman. Nah. Kemudian beliau berkata, aturidu ayyakunu ilaika fil birri sawa? Apakah kamu menginginkan semua anak-anakmu berbakti kepadamu? Qala na'am ya Rasulullah, tentu. Saya mau anak-anak saya bakti pada saya. Qala idzan sawi bainahum. Kalau begitu, sawi bainahum. Adillah, samakan sesama mereka. Li'annaka idza, selesai dari hadis Nabi. Kata Syekh Utsaimin, li'annaka, sesungguhnya engkau idza faddalta ahadahum 'alal akhir, kalau kamu hanya memberi yang satu tanpa yang lain, sara fi nafsil mufaddal 'alaihi syai', akan terjadi sesuatu di hati orang yang tidak diberikan keutamaan atau yang tidak diberi tadi. Wasara la yabirru walidahu, sehingga akan mengakibatkan dia tidak akan berbakti kepada orang tuanya. Maka Nabi berkata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Nah. Barakallahu fikum. Qala fa amara alaihi salatu wassalam an na'dila bainal aulad fil utiyah. Nabi perintahkan kami untuk berlaku adil terhadap anak-anak dalam hal pemberian. Hatta law tu'ti ahadahum riyalan wahidan, meskipun engkau hanya memberi satu real, fa'atil akhar mithlah, kasih yang lainnya juga dengan hal yang sama. Wala taqil hadza, wala taqul hadza syai'un zahid, dan jangan kamu anggap remeh dengan mengatakan ini kan remeh, pan 1000 real, cuma 2000 rupiah gitu ya. Ini 1 real. Maksudnya mungkin 2000, kalau di kita 1 real 3000. Nah. Jangan anggap remeh cuma ngasih 2000, ya. Akan ada sesuatu di dalam hati anak yang tidak diberi. Nah. La yastahiq ayyasta'dhin, wa kana salafus shalih radhiyallahu anhum idza qabbalu ahadal aulad qabbalu tsani, bahkan dalam hal mencium. Dahulu para salafus shalih ketika mencium salah satu dari anaknya, beliau pun mencium anak-anaknya yang lain. Anaknya masih kecil-kecil misalnya, datang dari kerja hanya mencium yang bayi misalnya. Sementara yang satunya juga masih kecil, masih 2 tahun, 3 tahun, masih layak dicium lah ya. Nah, ngeliatin aja. Ya. Ini akhirnya anaknya, ini gara-gara ada adik nih, saya enggak dicium lagi sama abi. Abinya enggak ada, dicubit anaknya. Hati-hati. Nah, jadi harus ya, dalam hal ciuman pun bahkan kata Syekh, dahulu para salafus saleh berlaku adil. Nah. Qala wa kadzalika aidan fi nadzur ilaihi, demikian juga dalam hal pandangan. La tanzur ila hadza nadzratal ghadab, jangan sampai engkau melihat salah satu anak dengan pandangan kemarahan. Padahal enggak ada masalah, enggak ada apa. Tapi melihat kepada anak yang satu ini seperti enggak suka. Pandangan kemarahan. Wa ila hadza nadratun ridho. Tapi ketika melihat yang satu, pandangan keridoan, senang gitu ya. Nah. Fahadalahu bal'ijil bainahum hatta fil muwajah wa talaqatil wajh. Bahkan engkau harus adil dalam hal wajah, menampakkan wajah, menghadap, dan juga senyuman. Nah, harus adil. Subhanallah. Illa ayyaf ala ahaduhum ma yagdob. Kecuali salah satunya melakukan hal yang menimbulkan kemarahan. Maka, ya, kalau misalnya kita harus menampakkan wajah marah, itu beda urusan. Karena memang dia habis melakukan kesalahan. Ama biduni sabab. Tapi kalau enggak ada sebab, anak pertama lagi enggak ada masalah, kedua enggak ada masalah. Kita melihat yang satu dengan pandangan keridoan, melihat ke yang satu dengan pandangan kemarahan. Nah, maka ini tidak diperkenankan. Faj'alhum sawa wala tufaddil ahadan ala ahad. Maka harus sama dan jangan mengutamakan yang lain. Nah. Barakallahu fiik. Kemudian yang lain, masalah yang lain. Wa kadzalika aidon ba'dun nas ya'mal waladahu ma'ahu fi tijarati. Sebagian manusia bekerja dia dan anaknya di dalam perdagangan. Ya. Au fi falahiyah. Atau di pertanian. Fayu'tihi aktsar min ikhwani. Kemudian karena anak ini kerja sama kita, ya, bantuin kita di sawah, bantuin kita di usaha, ya, bantuin kita dagang misalnya. Kemudian ketika dikasih jajan, ini dikasih lebih. Dikasih lebih karena dia suka bantu kita di dagangan. Nah, Hadza aidan la yajuz. Ini juga enggak boleh. Ini juga tidak boleh. Li'annal walada in kana qad tabarra'a bi'amalihi ma'abi fa hadza birrun. Karena meskipun anak ini telah membantunya dalam hal pekerjaannya bersama ayah, fa hadza birr, ini bentuk baktinya. Wa thawabuhu fil akhirah, dan balasannya nanti di akhirat a'dham min thawabi fid dunya, lebih besar daripada balasan yang dia terima di dunia dari apa jajan yang lebih besar tadi. Wa in kana yuridu ayastaghilla li abihi bi ujrah, kalaupun mau kerja di bapaknya dengan mendapatkan upah, ya misal namanya anak yang sudah usia 20 sudah kenal uang, sudah waktunya nabung uang misalnya, harus kerja dengan ayahnya, fal yufrid lahu ujrah, maka harus dipisahkan supaya anak-anak yang lain tahu. Kalau misalnya dikasih jajannya sama, yang kemudian yang ininya lebih besar, tentu akan, kok kenapa yang dikasih hanya ini aja yang lebih besar? Kami hanya dikasih, misalnya berapa sebulan? 300 ribu, kok ini 350 ribu? Muncul kecemburuan. Nah, kalaupun harus ada upah-upahan, ada akad perjanjian. Ya, ini jajan, nih adil 300 ribu, 300 ribu semuanya. Ini 50 ribu buat dia karena dia kerja sama bapak. Nah, barakallahu fikum. Atau dia memberikan pilihan, yang kerja sama bapak, bantuin bapak, akan bapak kasih lebih. Berarti ketika ada anak yang gak mau ngebantu, berarti dia sudah yang memilih dirinya tidak dapat kelebihan jatah. Jelas ya? Barakallahu fikum. Berarti dia sendiri yang memilih gak mau bantuin bapaknya, berarti terima jatahnya cuma 300 ribu misalnya. Barakallah. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi fitnah di kalangan anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Atau a'to ahadahum likaunihi talibi ilmin yahfadul Quran. Atau anaknya, orang tuanya memberi kepada sang anak karena dia seorang penghafal Quran. Fa'in qala lil akharin, maka demikian juga sama. Jangan karena anaknya ngafal Quran, kemudian dikasih lebih jajannya. Tidak. Kalaupun mesti kamu memberikan hadiah, maka ucapkan dengan ucapan yang sama. Siapa yang hafal Quran sekian dan sekian, nanti abi kasih hadiah. Maka ketika ada anak yang ngafal Quran, kemudian abinya kasih hadiah, sementara yang lain gak mau ngafal Quran, berarti anaknya gak mau ngafal Quran, yang telah memilih dirinya, gak dapat tambahan dari sang ayah. Sehingga dia tidak akan iri kepada yang lain. Kenapa? Karena dia sendiri yang tidak mau menghafal Quran. Misalnya. Tapi jangan selalu orang tua, setiap anak yang menghafal Quran, selalu diiminginya dengan urusan dunia. Nah, menghafal Quran nanti aplikasi ini. Ya, sesekali boleh. Tapi juga caranya harus, uslubnya, penyampaiannya harus tepat. Agar anak ini jangan sampai menghafal Quran, menghafal hadis karena urusan duniawi ingin dapat uang. Ya, ingin dapat upah dari bapaknya. Tapi barakallahu fikum, sampaikan, "Nak, kalau kamu menghafal Quran, Allah akan sayang kepadamu. Dan kalau Allah sudah sayang, Allah sangat mudah gerakkan hati abi untuk kasih kamu hadiah." Nah, jadi harus dikaitkan hatinya itu ikhlas kepada Allah, jangan karena upah tadi. Ya. Misal anak nyuruh puasa, "Nak, puasa nanti abi kasih uang." Nah, baca Quran nanti abi kasih uang. Jangan dibiasakan seperti ini. Kalaupun harus melakukan, maka dengan cara yang lain, dengan mengatakan apa? "Nah, kalau kamu puasa, nanti Allah akan sayang sama kamu. Kalau Allah sayang, Allah akan gerakkan hati abi kasih kamu hadiah." Sehingga dia menghafal Quran, hatinya kaitannya dengan Allah. Ada abi, enggak ada abi, dia akan menghafal Quran. Ya. Demikian juga ketika kita memberikan nasihat kepada anak untuk menghafal Quran, untuk belajar, fokusnya adalah kepada Allah. Jangan kemudian hanya orang tua menyuruh-nyuruh saja. Ngafal Quran, baca Quran, dimarahin. Nah, tapi kaitkan, nak. Kalau baca Quran itu pahalanya besar. Nanti dibalas sama Allah dengan surga. Surga Allah itu begini, begini, begini. Sehingga anak itu ketika ngafal Quran memang niatnya karena Allah. Sehingga saat abinya gak ada masalah. Kalau saya ngafal Quran, baca Quran karena Allah, kan saya pengen surga. Tapi kalau orang tuanya hanya nyuruh-nyuruh saja, tanpa mengaitkan hatinya dengan Allah, saat abinya gak ada abi, dalam main. Tidak ada kaitan hatinya dengan Allah. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita mendidik anak-anak kita selalu mengaitkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat ada ataupun tidak adanya kita itu tidak berpengaruh kepada dia. Ada kita dia ngafal Quran, dia belajar, enggak ada kita dia pun baca Quran, dia pun belajar. Kenapa? Karena hatinya terpautnya dengan Allah, bukan dengan abi umiknya. Nah, wallahu taala alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nafsi bihadal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.